Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita sebutkan pada pertemuan tadi lewat di halaman Tuma Al-Baiquni ya, syair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baiquni, definisi hadis sahih yang di situ terpenuhi lima syarat. Yaitu apa? Wa huwa matasal, yaitu yang bersambung sanadnya. Wa lam yasud, tidak syad, tidak nyeleneh. Au tidak berpenyakit. Sudah kita sebutkan sedikit pada pertemuan terlewat. Kemudian yang ketiga, yarwi adlun, orangnya adil, orangnya jujur, orangnya baik. Dawbitun al-misri, kemudian punya hafalan. Al-misri yang semisalnya, ini menunjukkan tentang definisi hadis sahih lidatihi. Sahih yang memang datnya itu adalah sahih. Semuanya adalah orang-orang dawbit, thikoh semua atau semisalnya, dari awal sampai akhir. Kemudian setelahnya, wal-hasanul ma'ruf. Sekarang kita akan sebutkan hadis berikutnya, hadis Hasan. Sebenarnya butuh waktu yang lama, tapi yang demikian kita sebutkan ringkas saja. Wal hasanul ma'ruf turqan wal qodat rijaluhu laka sahih staharat. Hadis Hasan berikutnya, hadis pertama hadis sahih, sekarang hadis Hasan. Al ma'ruf turqan, yang diketahui turqnya, jalannya itu diketahui. Diperbincangkan para ulama kalimat al ma'ruf turqan, ya ini diketahui jalannya, ya ini disalahkan oleh para ulama. Kenapa? Karena hadis sahih juga diketahui jalannya, hadis dhaif juga diketahui jalannya, hadis kadzdzab maudhu, ya ini palsu, ini juga diketahui maknanya. Tetapi mereka menggiring kepada ma'ruf di sini diketahui, ya dalam hal apa? Dalam hal bahwa rawinya itu tidak sekuat hadis sahih, demikian. Jadi al-ma'ruf turqan, diketahui jalannya, wa godat, godat yang disorot, menjadi. Dan menjadi rijalu, rijalnya itu, rawi-rawinya itu sampai kepada Nabi. Momen dari Imam Bukhari, ya, kalau ada sana Muhammad bin Yahya Ad-Duhri, namanya. Sampai terus momennya sampai kepada Nabi SAW. Namanya Malik, Nafi, Ani bin Umar, An-Nabi SAW. Sampai ke situ semua, ya, rijalnya ini, ya, tetapi la kasahih. Tidak seperti hadis sahih, istaharat terkenalnya. Ini juga dikritik. Kalimat istaharat dikritik. Walaupun sudah memberikan pendekatan-pendekatan yang sangat bermanfaat dengan lafaz yang ringkas tetapi langsung masuk kepada tujuan. Istaharat ini terkenal. Sebagaimana kita ketahui, hadis sahih orangnya terkenal juga. Hadis hasan orangnya juga terkenal juga kan? Hadis yang dia itu mahdhu palsu juga terkenal. Terkenal apa? Terkenal dustanya kan gitu. Sehingga dikritik kalimat istihara di sini. Tapi mereka menggiring kepada mana apa? Yakni kekuatannya. Tidak seperti hadis sahih kekuatannya, demikian. Dari sini bisa diketahui, ya bisa ditulis bahwa hadis sahih dengan hadis hasan itu syaratnya sama. Lima juga. Ya, yaitu apa? Bersambungnya sanad, perawinya adalah orang-orang yang baik, adalah. Walaupun definisi orang yang baik ini berbeda-beda, Ibnu Hajar terlalu berat syaratnya, sampai Imam As-Sulani mengatakan syaratnya itu tidak terpenuhi kecuali para nabi, para rasul, dan orang-orang yang ikhlas, yang jarang kali. Sehingga definisi adil di sini adalah orang yang kabarnya itu kita tidak merasa bimbang, itu aja. Diterima kabarnya itu. Orangnya baik, ya demikian. Jadi demikian. Jadi pertama adalah yang dia itu bersambung sanadnya, kemudian orangnya adalah orang yang baik, kemudian hafalannya adalah bagus, ya, kemudian tidak nyeleneh dan tidak berpenyakit. Itu syaratnya lima juga. Perbedaannya apa antara hadis sahih dan hadis hasan? Perbedaannya dari ini tadi, laka sahih istahrot, tidak seperti sahih terkenalnya, yakni kekuatannya. Bukan terkenal dalam artian terkenal dusta, terkenal baik, tidak, tapi apa? Kekuatannya. Perbedaannya adalah itu, ya. Dari sini diketahui bahwa hadis sahih dan hasan itu sama. Perbedaannya apa? Kekuatan hafalannya saja. Kalau hadis sahih, maka orangnya itu dijuluki apa? Thiqah, sabtun, hafid, mutqin, mushaf, ya, imam, amir mu'minin di hadis, semisal itu. Kalau di dalam hadis hasan, perputarnya adalah apa? Saduq, jujur, laba sabihi, tidak mengapa, suwelih, bagus, soleh, solehul hadis, ya, muqaribul hadis, dekat hadisnya, dan semisal itu, ya, hasanul hadis, hadisnya hasan, itu perbedaannya adalah itu. Kemudian disebutkan di situ ada yakni pembagian hadis hasan menjadi dua. Bagaimana hadis sahih terbagi menjadi apa? Sahih lidati dan sahih ligairihi. Sahih lidatihi ini semuanya adalah orang thiqah. Sahih ligairihi ada di situ orang yang biasa-biasa saja. Kemudian ada jalan yang lain. Seperti itu juga, maka menjadi sahih ligairihi. Sahih karena yang lain. Demikian juga hasan. Hadis hasan adalah ya, sebagaimana di sini oleh Tuan Syekh Mukhil rahimahullah. Ini ketika beliau menyebutkan yang di pembahasan hadis hasan, beliau mengatakan di Syarah Hasis, anal hasan yang qasim ila qismain. Hadis hasan terbagi menjadi dua. Bisa ditulis, yang pertama adalah hasan li dzati. Zatnya itu hasan. Yang kedua hasan li ghairihi. Hasan dengan yang lainnya. Hasan li dzati itu adalah apabila terpenuhi entatawa farofi surutu sahih, terpenuhi syarat-syarat hadis sahih, kecuali dia cuma apa khafifud dzabt, hafalannya lebih lemah, tapi masih diterima. Hasan itu aja. Hadis sahih dan hasan itu sama persis, kecuali apa hafalannya saja yang membedakan. Hafalannya dia cuma biasa-biasa saja, ya demikian. Itu namanya kalau semua dari awal sampai akhir itu ya ada di situ rawi yang dia itu biasa-biasa saja, maka dikatakan hasanul, ya, hasanul hadis atau hadisnya itu adalah hasan. Kalau kemudian jenis yang kedua adalah hasan li ghairihi. Bagaimana itu hasan li ghairihi? Hasan dengan yang lainnya apabila ya apabila memenuhi syarat tadi disebutkan tadi, tetapi di situ ada orang yang lemah. Hafalannya jelek. Sayyul hifd, hafalannya jelek. Kemudian umpamanya disebutkan oleh Ibnu Majah jalannya ini, di situ ada seorang lemah. Kemudian disebutkan oleh Imam Abu Dawud lagi ya, penguatnya orangnya lemah juga. Dua orang lemah, ya ada dua orang lemah. Kalau kemudian berkumpul dengan lafadz yang mirip, menjadi apa? Menjadi hasan li ghairihi. Paham ya? Demikian. Jadi asalnya dia itu lemah, tapi lemahnya tidak keterlaluan. Lemah-lemahnya biasa-biasa saja. Kemudian ada dikuatkan dengan hadis yang lain, maka menjadi hasan li ghairihi. Kalau hasan li dzatihi, hasan dzatnya itu hasan adalah apa? Di situ semuanya orang terpercaya, cuma satu orang saja umpamanya dia dilihat di buku-buku terjemah itu ternyata dia sahih hadis, orangnya hadisnya baik atau shadduq, jujur seperti itu ya, maka seperti ini hadisnya namanya hasan li dzati. Itu kalau hadis sahih bagaimana? Hadis sahih ya ini semuanya baik semua sikoh semua atau bahkan lebih ya. Demikian kita lihat sekarang contohnya. Contoh hadis sahih li dzati. Sahih memang datnya itu disebutkan sebagai contoh saja, itu yang ada di Sahih Bukhari. Hadis nomor 1. Ya, hadis yang nama-nama al-Biniyat. Ini juga hadis dimisalkan di pembahasan Ghorib nanti insya Allah. Kalau kita lihat, Imam Bukhari beliau menyebutkan di hadis nomor 1 itu. Qala al-Qari wa ta'ala, hadasana al-Humaydi, Abdullah bin Zubair. Thiqah. Ya. Bahkan beliau ini adalah gurunya Imam Bukhari, ini adalah terpercaya. Beliau mengatakan, gurunya ya terpercaya. Kalau ada salah Sufyan, Sufyan ibnu Uyainah juga terpercaya. Bahkan disebutkan beliau ini dengan Imam Syafi'i, beliau ini dengan apa Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan laula huma, kalau tidak ada Sufyan bin Uyainah dan Malik ibn Anas, ladzaba ilmu min al-Hijaz, akan hilang ilmu dari Hijaz. Demikian. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia itu imam bahkan. Ya. Kemudian qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, juga imam. Qala akhbaroni, mengabari kepadaku Muhammad bin Ibrahim al-Taimi, juga thiqah. Ana Usami al-Qamah bin Waqqas al-Laisi, juga thiqah. Yaqul, beliau mengatakan sami itu Umar bin Khattab, aku mendengar Umar bin Khattab sahabat. Masya Allah. Berkata di alal mimbar, di atas mimbar, kemudian menyebutkan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat. Ini apa hadisnya berarti? Sahih li dzatihi. Kenapa? Karena semuanya adalah thiqah, terpercaya. Bahkan ada yang imam, kalau derajat-derajat yang tinggi semuanya, ya. Ini demikian. Sekarang contoh umpamanya sahih tapi li ghairi. Sahih dengan yang lain, ya. Contohnya apa? Contohnya ya, sahih li ghairihi, Contohnya yang paling mudah adalah tadi umumnya hadis hadis seperti nama amal dilihat sanadnya, rijalnya. Tetapi di situ umpamanya tadi Sufyan bin Uyainah, semuanya sama seperti umpamanya tadi, ya ada sana Humaydi sampai kepada Umar bin Khattab umpamanya. Kemudian diganti di situ salah satunya diganti dengan umpamanya Ibnu Uyainah diganti dengan siapa? Muhammad bin Ajlan, diganti di situ Muhammad bin Ajlan. Kalau kita lihat di terjemahnya itu biografinya dia itu Hasan, Hasanul Hadis, hadisnya biasa-biasa saja. Maka hadis ini tadi, ya hadis ini tadi itu dikatakan Hasan, ya dikatakan Hasan di tadi. Walaupun semuanya sikoh, tetapi di situ satu orang saja kita lihat di situ di terjemahnya ternyata dia itu adalah Hasanul Hadis atau Saduq atau salih hadis, maka dikatakan apa? Dikatakan hadisnya itu Hasan Ridati, paham ya? Jadi walaupun semua sikoh, kalau situ satu orang saja dia itu Hasan Hadis, maka menjadi apa? Menjadi Hasan saja, Hasan Ridati. Ini demikian. Kalau kemudian kita lihat ya, kita sudah tahu tadi Hasan Ridati, ya sudah tahu Sahih Ridati, sudah tahu Hasan Ridati, datnya itu memang Hasan, datnya itu memang Sahih. Kalau kemudian dua hadis Hasan ya ridatihi, lafadznya sama tetapi rawinya berbeda, kalau bertemu maka menjadi apa? Menjadi sahih ligurihi, paham ya? Jadi demikian, jadi hadis tadi, hadis yang dia itu Hasan ridatihi bukan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian lafadznya ada lagi mirip disebutkan oleh Imam Nasa'i. Ya, lafadznya mirip, tetapi rawinya itu orangnya beda. Maka, umpamanya jalan yang kedua, umpamanya di situ Muhammad bin Ishaq. Kalau tadi kan Muhammad bin Ajlan, Hasan. Kemudian yang kedua Muhammad bin Ishaq, Hasan juga. Dua ini bertemu, maka dia naik derajatnya menjadi apa? Sahih li ghairihi. Paham ya? Demikian. Jadi sudah paham kita sekarang sahih li dzatihi, sudah paham Hasan li dzatihi. Kalau bertemu Hasan li dzatihi, naik menjadi sahih. Ya, ligurihi. Masih tersisa apa? Masih tersisa apa? Hasan ligurihi. Berarti masih belum disebutkan di sini Hasan ligurihi. Hasan ligurihi, ya, gampangannya disebutkan di sini. Hadis di Arba'in Nawawiyah, ya, di Arba'in Nawawiyah. Hadis nomor 18. Ya, hadis Muad bin Jabal, demikian juga hadis Abu Dzar al-Ghifari, hadis yang terkenal, ittaqillah haitsu ma kunta. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, kan? Hadis ini setelah dipelajari ternyata apa? Hasan li ghairihi. Hasan dengan sebab yang lainnya. Jadi berputar-berputar semuanya itu dhaif semua, tetapi jalannya banyak sekali sampai kemudian disimpulkan, ya, setelah kita bahas menjadi Hasan li ghairihi. Dan untuk mengumpulkan ini banyak. Ini yang kita sebutkan di situ harus kita punya buku Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad, kemudian Mustadrak Hakim, kemudian Abu Nu'aym di Hilyah, kemudian di situ ada Tarikh Ibnu Asakir, buku yang besar sekali itu. Kemudian juga Musnad Ibnu Abi Syaibah, kemudian juga Al-Bazzar, ya Musnad Bazzar, kemudian juga Tamhid Ibn Abdul Bar. Ini perusahaannya besar. Di sini tidak ada perusahaan. Paling adanya cuma Maktabah Syamilah. Kemudian juga Sahih Ibn Hibban. Kemudian juga Ja'diyat. Kemudian juga Al-Ghailaniyat. Ya ini kesimpulannya banyak. Kita bisa mengumpulkan itu kalau kemudian syaratnya kita punya perusahaan yang besar. Dulu pernah kita dapatkan dulu di Yaman. Kesimpulannya adalah itu apa? Hasan ligurihi. Karena disebutkan di situ ada hadis dengan lafaz tadi, ittaqillah haitsu ma kunta. Hadis dikeluarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang di situ ada dua yang majhul. Kemudian di situ ada juga hadis Anas bin Malik dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar di At-Tamhid. Di situ ada siapa? Ya. Di situ ada Muhammad bin Hafiz. Ya. Fihi nadhar. Perlu dikritik. Di situ ada juga hadis Mu'ad bin Jabal juga dikeluarkan oleh Imam Bazzar. Di situ ada Tadris Abi Zubair, ya Tadris yang melakukan kerancuan. Kemudian di situ ada Abdullah bin Lahiyah, ya Do'ib. Tetapi yang lemah-lemah tadi kan menguatkan satu dengan yang lain. Semuanya lemah lah semua hadis. Yani ittaqillah haitsu ma kunta, itu hadis yang masyhur itu. Kemudian juga di situ ada hadis Mu'ad bin Jabal juga. Di situ ada Musni bin Kaisan, dhaif lemah. Ya, di situ ada juga hadis Abdullah bin Amr Ibn As, diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Di situ ada Abu Sumait, majhul tidak diketahui. Ada juga penguat mursal. Jadi hadis mursal, nanti ada semua juga itu bisa menguatkan. Ya. Mursalnya Hakam bin Utaibah. Ya. Yang dengan ini kemudian kesimpulannya semuanya lemah. Semuanya lemah tapi tidak terlalu parah. Kemudian menjadi apa? Menjadi hasan li ghairihi. Jadi asalnya hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif, dhaif, dhaif, ada terkumpul menjadi hasan li ghairihi. Kalau kemudian seseorang cuma berpegang kepada hadis sahih dan hasan saja, ya maka ini berbahaya. Banyak di situ sunnah-sunnah Nabi akan ditinggalkan. Oleh karena itu kita juga mengambil hasan li ghairihi. Dhaif, dhaif, dhaif menjadi kuat. Sampai di sini, subhanallahi wa bihamdika, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.